بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. إِخْوَانِي فِي الدِّينِ وَأَخْوَاتِي فِي اللَّهِ حَفِظَنِي وَحَفِظَكُمُ اللَّهُ. Sore hari ini insyaallah taala kita kembali untuk mempelajari apa yang dibutuhkan oleh setiap muslim untuk membersihkan jiwanya. Berlalu bagi kita beberapa kiat-kiat untuk mensucikan jiwa. Dan sore hari ini kita akan masuki cara ataupun kiat yang berikutnya, yaitu at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun. Tazkiyah, pensucian untuk mensucikan jiwa, maka yang pertama yang dilakukan adalah takhliyah, yang kedua tahliyah. Tahliyah itu maknanya mengosongkan, dibersihkan. Tahliyah itu maknanya menghiasi, memperindah. Inna haqiqata at-tazkiyati, sesungguhnya hakikat dari pensucian itu adalah tahliyatun nafsi awalan, membersihkan, mengosongkan jiwa. Itu yang pertama kali. Bitadhiriha anir radha'il wal ma'asi waz dunub, yaitu dengan membersihkan jiwa alir rodail, dari kerendahan. Wal ma'asi, membersihkan jiwa dari kemaksiatan. Wadzunubi, membersihkan jiwa dari dosa. Ini yang namanya tahliyah. Jadi dibersihkan, dikosongkan jiwa itu dari perbuatan-perbuatan yang rodail, yang akan menjatuhkan seseorang kepada kerendahan, tidak menunjukkan dia sebagai orang yang betul-betul memiliki kemuliaan. Begitu pula bersihkan dari al-ma'asi, kemaksiatan, kedurkaan terhadap Allah maupun durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wadzunub, bersihkan jiwa itu dari dosa-dosa. Itu namanya apa ikhwah? Tahliyah. Dikosongkan jiwa itu dari perbuatan-perbuatan tersebut. Summa kemudian tahliyatuha, menghiasi jiwa Ba'da dzalika, setelah dibersihkan, bifi'li ta'at, dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan, wal qurbat, dan perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua ini harus berbarengan untuk seseorang mensucikan jiwanya. Karena ketika seorang hanya mengerjakan ketaatan ikhwah, mengerjakan perkara untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun bersamaan itu dia tidak melakukan tahliyah, dosanya masih jalan, kemaksiatannya masih jalan, perbuatan yang rendah masih jalan, itu belum mencukupi untuk mensucikan jiwanya. Mungkin ada orang yang luar biasa sekali sholat malamnya, tahajudnya, namun di pagi hari masih praktek riba, masih melakukan riba. Apa riba artinya? Menggunjing, ngerasani. Jadi ini jalan semua. Ketaatannya jalan, kemaksiatannya jalan. Ini belum dikatakan mensucikan jiwa. Karena begitu dibersihkan, kotori lagi. Bersihkan, kotori lagi. Tidak demikian. Pertama justru harus dibersihkan dulu. Hindari dosa-dosa. Tutup kesalahan dengan bertobat kepada Allah. Kemudian setelah itu barengi dengan kesolehan. Dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan mengerjakan yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Itu baru terwujud yang namanya tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus. Seseorang makan, minum, dia iktidaan bihadji Nabi. Dia teladani petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa berdoa. Membaca bismillah kemudian berdoa. Ini perkara yang benar. Namun bersamaan dengan itu, dia makan dan minumnya dengan tangan kirinya. Ini salah atau keliru makan dan minum dengan tangan kiri? Salah dan keliru. Bahkan ikhwah, akhwati fillah, makan dan minum dengan tangan kiri itu adalah min kabairid dzunub. Termasuk dari dosa besar. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan perkara tersebut di dalam mensyarah hadis, ya, kul biyaminik, ya, makanlah dengan tangan kananmu, ya, begitu pula wasrob, minumlah dengan tangan kananmu. Fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yasrobu bishimalihi. Karena sungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Beliau sebutkan, ini menunjukkan makan dan minum dengan tangan kiri adalah termasuk dosa besar. Lah, ini kan perkara yang terbiasa untuk makan dan minum yang dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Namun ketika tidak diperhatikan di sini, dia sudah benar ada baca bismillah dan berdoa, tapi dilakukan dengan tangan kirinya. Sehingga perbuatan ini belum cukup untuk mensucikan jiwanya dari makannya. Malah bisa jadi dosanya lebih banyak daripada keutamaan dari doa yang ia peroleh. Ya. Tangan kiri. Ini suatu perkara yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Begitu pula hal-hal yang lainnya. Jika perbuatan-perbuatan yang dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan yang akan merendahkan jiwa seseorang, itu harus dikosongkan. Harus tahliyah. Dikosongkan dari jiwa kita. baru dihiasi dengan amalan soleh, ketaatan, amalan kurba yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat hadis Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering disampaikan sebagai peringatan ketika seorang akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Beliau ingatkan bahwa di sana ada orang yang dari puasanya tidaklah ia dapati kecuali haus dan lapar saja. Karena tidak meninggalkan apa ikhwah? Qauluzzur. Ucapan dusta. Karena dia tidak pernah meninggalkan ucapan dusta. Jika puasa yang mestinya menjadi ghufiru lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni apa yang telah lewat dari dosanya, enggak ia peroleh. Karena tidak tahliyah dia. Dia itu tidak mensucikan apa? Tidak mengkosongkan jiwanya dari perbuatan-perbuatan dusta. Mesti dibersihkan perbuatan-perbuatan dosanya. Supaya ibadah puasanya mendapatkan keutamaan. Jadi kami ikhwah, taib. Sering disampaikan oleh asatidzah kita hadis tentang bagaimana Ar-Rasul mensifati keberadaannya suatu kaum yang nanti akan muncul. Disebutkan sifat-sifatnya bahwa sholat mereka mengalahkan sholat kalian, puasa mereka mengalahkan puasa kalian. Tapi apa ikhwah? Beliau sebutkan yamruku minad din kama yamruku sa'm minar rumiyah. Keluar dari agama seperti keluarnya busur dari buruannya. Berarti puasa dan sholatnya mensucikan jiwanya enggak ikhwah? Tidak. Karena dia tidak tahliyah untuk membersihkan prinsip akidahnya. Manhajnya. Dari kotoran-kotoran. Mestinya dia prinsip akidahnya, manhajnya dikembalikan seperti apa yang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat berada di atasnya. Bisa dipahami ya, Pak? Ya, itu contoh gambaran-gambaran. Sehingga apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim itu benar adanya. Amilatun nasibah taslan naron hamiyah. Dia beramal dengan susah payah. Capek. Ya, luar biasa kalau begitu. Amalan yang sangat-sangat luar biasa. Sudah capek beramal dia. Tapi kesudahannya apa ikhwah? Taslan narun hamiyah. Tempat pulangnya, kembalinya itu neraka. Api yang sangat panas. Berarti amalannya itu tidak bisa apa ikhwah? Mensucikan jiwanya. Kita bisa membersihkan jiwanya. Karena dia belum tahliyah. Maka dibersihkan dari kesyirikan. Bersihkan dari kebid'ahan. Karena itu adalah rodha'il. Amalannya akan merendahkan seseorang. Ya. Jadi syirik. Kebid'ahan. Itu akan menjadikan orang itu betul-betul menjadi. Ya. Rendah. Tidak ada nilainya. Seberat sayap nyamuk saja atau sayap lalat saja itu tidak ada. Sekarang saking rendahnya. Nah ini. Jadi tahliyah itu lakukan dahulu. Dibersihkan. Oleh sebab yang demikian kita semuanya harus perhatian di sini. Bagaimana keyakinan kita apakah sudah benar. Seperti keyakinan akidah. Yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Manhaj kita. Ibadah kita, muamalah kita harus dibersihkan, jangan sampai ada pelanggaran. Wabillahi taufik, baru hiasi dengan adab-adab yang syar'i. Karena ketika seorang melakukan adab-adab yang syar'i itu adalah amalan ketaatan. Iya, adab yang syar'i itu amalan ketaatan. Jangan antum sangka yang namanya amalan ketaatan itu ketika berada di masjid saja. Antum, antunna masuk rumah berdoa, ya, salam. Ini adab-adab syar'i. Itu termasuk amalan ketaatan. Jangan masuk di rumah, bleng, gitu saja. Ya, bukannya akan memperbaiki diri. Syaitan ikut masuk karena gak ada doanya. Ya dah, ikut nginep di rumah nanti. Ya, maka rumah-rumahnya kita harus bersihkan dari syaitan yang akan mengajak untuk kotor jiwanya. Ya, mulai diterapkan. Masuk rumah, keluar rumah. Masuk masjid, keluar masjid. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Pakai baju, lepas baju. Naik kendaraan, turun kendaraan. Bagaimana adab-adab syar'inya? Ini adalah amalan ketaatan. Berikut ibadah-ibadah yang lainnya. Dalil yang menunjukkan perkara ini, Allah Ta'ala sebutkan, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil min amwalihim, dari harta-harta mereka, sadaqatan. Sodakoh. Ini sodakoh yang wajib, yaitu zakat. Ya, karena pengambilan zakat, ya, itu ada petugasnya. Ya, sehingga ambil dari harta-harta mereka. Mukminin, muslimin. Ya. Sodakotan. Ya, ini sodakoh wajib, berubah zakat. Tutohiruhum. Untuk membersihkan mereka. Watu zakihim biha, dan untuk mensucikan mereka dengan sodakoh tersebut. Wasalli alaihim, dan berselawatlah engkau atas mereka. Di sini Allah Subhanahu wa Taala sebutkan yang pertama adalah tutohiruhum, ini yang pertama. Yang kedua watu zakihim. Fihi isyarah. Di dalam ayat ini, penyebutan tutohiruhum, untuk mensucikan mereka, ini ada isyarat ila maqami takhliyah, kedudukan untuk mengosongkan, membersihkan alisayyiat, dari kejelekan-kejelekan, bitadhirihim, dengan membersihkan mereka minadzunub, dari dosa-dosa. Jadi zakat atau sodakoh, itu nanti akan membersihkan kejelekan-kejelekan. Membersihkan dosa-dosa. Ya, makanya kita berusaha ya, yang sudah nisab hartanya, itu jangan sampai ditunda untuk mengeluarkan zakatnya. Yang dikatakan sedekah wajibah. Begitu pula sedekah yang sifatnya sunnah pun jangan sampai kita tertinggal. Karena keutamaan yang sangat besar, ikhwah. Ya. Keutamaan yang sangat besar dari sedekah. Ya. Kullu mri'in tahta sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang itu berbaring di bawah naungan zil, naungan sodakohnya pada hari kiamat. Ya. Hadis yang menjelaskan huru hara di yaumil qiyamah, di antaranya nanti adalah akan didekatkan apa ya, matahari di atas kepalanya, biqadril mil, seukuran satu mil. Satu mil berapa kilometer? Kilometer apa kilogram? Kilometer ya. Berapa kilometer satu mil? Gak ada satu kilo apa enggak? Hah? Satu koma? Seribu meter. Berarti satu kilo. Satu kilo lebih. Jauh apa dekat? Satu kilo. Sekarang matahari yang di atas kita, itu berapa kilo? Per kilo-kilo, dan kita enggak ngerti. Itu saja sudah jauh sekali. terasa panas enggak? Panas. Diturunkan sampai 1 mil. Itu makna pertama. Kalau makna mil itu adalah dengan makna yang kedua, yaitu stik dari celak, itu lebih dekat lagi. Celak ya, yang buat hitam-hitam di sini, itu kan ada garannya, ada ujungnya. Ini misalnya tempatnya, nah ini yang buat stiknya, diangkat, buat oles. Itu juga namanya mil. Berarti pendek sekali. Gak 1 kilo kan mil yang buat celak itu kan, segini aja. Kalau mil itu diartikan stik celak, nanti di atas kepala dekat sekali ya kuah. Kesusahan yang luar biasa di saat itu. Namun di sana ada orang-orang yang barakallahu fikum mendapatkan naungan dari naungan Allah. Allah ciptakan naungan untuknya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah orang yang bersedekah. Bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak lihat. Itu maknanya bukan sedekahnya kayak gini, kok. Disembunyikan tangan kirinya, enggak. Itu sangat ikhlasnya, enggak ada yang mengetahui kecuali Allah. Sehingga setiap orang itu di bawah naungan sedekahnya nanti pada hari kiamat. Gemarlah untuk yang demikian ini. Apa yang bisa kita sedekahkan setiap hari ya kita sedekahkan. Ya, sedekah dengan ilmunya, sedekah dengan hartanya, sedekah dengan tenaganya, sedekah dengan pemikirannya, sedekah dengan senyumannya. Ya. Lah, ini sedekah yang wajib dan dengan harta itu akan membersihkan jiwanya. Bahkan memiliki keutamaan nanti akan bisa menjadi naungan di yaumil qiyamah. Dibersihkan. Kesedekah ini nanti akan membersihkan dari kotoran-kotoran. Nah. Watuzakihim, lafat watuzakihim, dan sedekah itu akan mensucikan mereka adalah isyarah ila maqami tahliyah. Adalah isyarat tentang kedudukan tahliyah, menghiasi bil fadail dengan keutamaan-keutamaan wal hasanat dan kebaikan-kebaikan. Ini adalah dasar yang menunjukkan tazkiyah. Itu yang pertama adalah tahliyah, yang kedua apa ya, Pak? Tahliyah. Bedanya cuma ada titiknya dengan tidak ada titiknya. Tulisannya sama. Ini hak mu'jamah, berarti ada titiknya. Lah kalau yang hak itu berarti yang muhmalah, enggak ada titiknya. Jadi tahliyah dan tahliyah. Itu untuk mensucikan jiwa. Wa taqdimu tadhhir 'ala tazkiyah min babit taqdimi tahliyah 'ala tahliyah. Didahulukan membersihkan dari mensucikan, ini adalah dari sisi mendahulukan tahliyah dari tahliyah. Jadi cara membersihkan jiwa pertama kali adalah dibersihkan dulu. Bersihkan. Baru disucikan. Bersihkan dari dosa-dosa, sucikan dengan amalan ketaatan. Baik. Fala buddha liman arada tazkiyata nafsihi ay yuqli'a awalan 'ala adh-dhunub wal asam allati tufsidul qalba. Maka harus bagi siapa yang menginginkan untuk mensucikan jiwanya. Sudah barang tentu kita semua ikhwah, akhwati fillah, ingin supaya jiwa kita itu suci, bersih. Karena ini yang nanti akan selamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang selamat demikian. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya, karena bersih hatinya. Wabillahi taufik. Selamat. Selamat dari syubhat, selamat dari syahwat. Ya, karena ini adalah pembersih-pembersih jiwa. Ketika selamat dari ini. Maka siapa yang ingin jiwanya bersih ini? Ayyukhli'a awalan. Pertama yang harus ia cabut dari dirinya adalah az-dzunub. Dosa-dosa. Wal asam. Sama maknanya dosa-dosa. Bagaimana cara mencabutnya, ikhwah? Dosa-dosa yang ada pada diri kita. Bertobat. Karena dosa itu enggak nampak. Nyebut dosa gimana ya? Akarnya di mana mau dicabut? Bertobat. Kan dosa itu kalau sampai betul-betul berwujud, mungkin kita sangat malu. Andai kata orang berbuat dosa kemudian tubuhnya jadi bacin, udah enggak ada yang bisa selamat dari kita. Atau akan menjadi buruk kondisinya, disebabkan orang ketakut berbuat dosa. Nah, oleh sebab yang demikian, cara untuk mencabut dosa itu adalah dengan bertobat, menyesal, bertekad untuk tidak mengulang kembali. Ini betul-betul kita harus melihat diri kita sendiri masing-masing. Dosa apa yang masih ada? Oh, dosa dengan tetangga, dosa sesama ikhwah, dosa dengan bakul warung. Selesaikan, selesaikan. Jangan ditunda-tunda. Di koperasi barangnya tidak ada, duitnya tidak ada. Kemana ini? Hati-hati. Itu pengotor jiwa yang mengerikan. Udah saatnya kita harus betul-betul segera untuk mencabut dosa-dosa yang ada pada diri kita. Koreksi. Sempatkan untuk berpikir yang demikian. Dosa dengan orang tua. Pernah membuat orang tua menangis. Menyesal. Minta maaf. Bikin agar orang tua itu tersenyum. Katu amalan soleh, ikhwah. Bagaimana keadaan ketika ada orang akan berangkat jihad, namun disampaikan kepada Rasul bahwasanya ketika berangkat ibunya itu menangis. Beliau perintahkan untuk pulang dan jadikan ibu kamu itu tersenyum. Ya. Sudah? Setiap hari bikin ibu tersenyum? Umi tersenyum? Mau berangkat ke pondok, marah-marah dulu sampai ibunya, uminya ngelus-ngelus dada. Coba kalau anaknya semangat berangkat, ya pasti senang. Ya enggak? Mau berangkat pondok, gak mau berangkat kalau gak ada kudangannya. Kudangan tahu gak kudangan? Saya mau berangkat pokoknya kalau dibelikan ini, itu namanya kudangan. Ya. Gak punya duit umi mas, misalnya gitu, sedih. Akhirnya ngutang-ngutang. Jangan bikin ibu kalian itu tersenyum. Jelas ya? Sudah apa belum? Sudah. Ya. Setiap hari. Ya. Setiap kali ketemu dengan ibu, bagaimana supaya ibu itu tersenyum. Tidak bersedih dengan keberadaan kita. Wabillahi taufik. Dosa apalagi dikoreksi. Terkait dengan hak Allah, terkait dengan hak anak Adam. Itu cara untuk mensucikan jiwa. Tidakkah diperhatikan hadis-hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam keberadaan orang yang ahli ibadah namun tidak membuat tenteram perbuatannya dengan tetangga. Itu jadi penghalang ikhwah ibadahnya. Karena ibadahnya itu tidak menjadikan mensucikan dirinya karena dia masih punya masalah dengan tetangganya. Makanya perhatikan hak-hak tetangga. Mungkin kalian punya ayam. Hati-hati ayamnya. Sekarang apalagi ada undang-undang. Ya, ayamnya ikut nebeng di sana, makan di sana, kena pasal. Gak perlu kita pasal-pasal kayak gitu. Apa yang menjadikan tetangga itu bersedih, kecewa, atau marah dengan ayam kita, sembelih saja ayamnya. Dosa ternak. Gitu. Nah, karena sama tetangga itu luar biasa. Wabillahi taufik. Pohon yang kita tanam. Itu jangan sampai ada tetangga bilang, ujarku, aku orang nandur wit pelem, tapi kok godong pelem pirang-pirang nang kene ya, kayak gitu. Itu jangan sampai keluar bahasa itu dari tetangga akibat daun mangga yang ada pada perkarangan sendiri. Gitu. Faham ini? Ya, ini diperhatikan dosa-dosa yang terkait dengan tetangga, dosa-dosa yang terkait dengan yang lainnya. Sesama ikhwah, jangan sampai kalian semuanya, ya semuanya peringatan kita semua, jangan sampai saling membenci, marahan. Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari Senin dan Kamis itu mengampuni hamba-hambanya. Kecuali orang yang sedang ada permusuhan di antara keduanya. Ditangguhkan, iwa. Sehingga ketika kalian ada masalah segera. Karena gak ada untungnya. Kalian marah-marahan dengan saudara itu gak ada untungnya. Gak ada. Kerugian itu yang gak didapat. Nah ini yang harus diperhatikan karena ini semua adzunub al-azam tufsidul qalbah. Itu akan merusak hati. Akan merusak hati. Ya. Adanya sifat iri, dengki, hasad. Itu akan merusak hati. Ini para pedagang-pedagang. Misalnya hati-hati di pasar. Tetangganya laris mulai muncul. Mengdukun apa ya? Nah, ini sudah. Itu sudah mulai kotor. Hati-hati. Ya. Jadi untuk keselamatan jiwa itu memang butuh kesabaran. Butuh pengetahuan. Butuh keikhlasan. Jadi, awalan bagi orang yang ingin mensucikan jiwanya adalah seperti itu. Jadi cabut seluruh dosa-dosa yang akan merusak hati. Wabillahi taufik. Jangan melakukan hal-hal yang gak ada perintah. Ingin membersihkan jiwanya, kemudian dia tapa di pinggir kali. Sampai lumutan ikhwah. Ya. Setelah itu sudah tingkatannya tinggi jadi wali. Tidak demikian cara mensucikan jiwa. Loh, tak apa dipikir kali sampai lumutan. Apanya tidak sholat ya? Apanya tidak jumatan? Kalau bertahun-tahun apanya tidak sholat id? Subhanallah ini. Tidak dengan cara itu. Tapi lihat dosa apa yang sudah dilakukan untuk segera dibersihkan. Bertobat. Ketika hak dengan Allah cukup dengan bertobat ikhwah. Tapi ketika terkait dengan hak manusia lah itu yang harus diselesaikan. Gak apa-apa, malu di awal itu gak apa-apa. Untuk mengakui kesalahannya. Gak ada masalah, karena itu adalah kepentingan kita. Supaya jiwa ini betul-betul bersih. Supaya plong. Supaya plong. Supaya nanti ketika di antara kalian bertemu itu enak. Punya teman kalau gak ketemu enak gak? Ada yang gak enak apa enak semuanya? Enak semua. Alhamdulillah ya. Kan kadang ada ketemu dengan teman, gak enak betul ini. Saya dapat informasi tentang dia dan seterusnya. Harus di-cut, potong di situ. Ya, jangan sampai dilanjut. Karena itu akan merusak hati. Wabillahi taufik. Watuhabbibu anhu nurul hidayah wal iman. Yang berikutnya adalah cintai cahaya hidayah dan keimanan. Ilmu-ilmu yang akan menjadikan bertambah keimanannya. Yang mengarahkan kepada bimbingan, mengarahkan kepada petunjuk. Cintai. Masukkan ke dalam hati untuk kita mencintainya. Ya. Sehingga barakallahu fikum jami'an, ini yang akan menjadikan bersih. Tapi kalau orang sudah tidak cinta dengan hidayah, tidak cinta dengan keimanan, itu alamat. Alamat yang akan membahayakan bagi dirinya. Akan menjadi sempit nanti hatinya. Akan menjadi hitam hatinya. Ya. Nabi kita alaihi salatu wasalam menyebutkan, innal abda idza akhta'a khati'atan. Sesungguhnya seorang hamba ketika ia melakukan satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan dititikkan di dalam hatinya itu satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a, maka apabila ia cabut, wastaghfara, dia minta ampun, wa taba, dan bertobat, sukila qalbuhu, hatinya pun mengkilap. Sehingga jangan menunda-nunda yang namanya apa ya, untuk bertobat dari kesalahan. Ya. Namun apabila terulang, tidak segera bertobat, dia terulang. Karena orang yang terjatuh ke dalam dosa tidak segera bertobat, itu akan menjadikan mudah untuk berbuat dosa yang berikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka terus akan bertambah titik hitam sampai memenuhi hatinya. Ya, sampai di atasnya itu titik hitam. Inilah sehingga ia menjadi rona, mengotori. Mengotori sehingga dia tidak mampu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kallabal, sekali-kali tidak, bahkan rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Kotor hati-hati mereka dengan sebab dahulu apa yang mereka berbuat. Ya. Lah ini. Jadi jangan sampai ketika terjatuh ke dalam satu kesalahan kemudian diteruskan. Jangan gengsi untuk minta maaf. Gengsi tahu ya, Mas? Apa gengsi? Apa ya gengsi ya? Kan kadang ada orang, ah, gengsi lah mau minta maaf. Saya kan senior, kayak gitu. Padahal dia melakukan salah kepada di kelasnya. Itu tidak boleh yang demikian. Atau punya kedudukan tinggi, kemudian dia salah. Malu. Gengsi malu berarti ya. Gengsi artinya malu pas apa enggak? Ya. Gengsi itu ekeng-ekeng orang isi itu namanya gengsi. Taib. Barakallahu fikum jami'an. Seorang istri punya kesalahan, segera minta maaf kepada suaminya. Itu nampak. Ya, nampak mungkin di wajahnya atau apa enggak suka, segera minta maaf. Sebagaimana dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasul masuk rumah terlihat di wajahnya sesuatu yang sangat-sangat tidak suka. Ya, kalau istri kan perhatian ya bagaimana kebiasaan suaminya ketika pulang. Aisyah tahu persis bagaimana kebiasaan Rasul ketika pulang. Kok tiba-tiba berubah itu wajahnya, langsung minta maaf, ada apa, kesalahan apa? Ternyata Aisyah masang tirai, ada gambar makhluk hidupnya. Tirai itu tirai ya. Korden lah, korden. Penutup ada gambar makhluk hidupnya. Itu. Nah, baru diturunkan. Itu yang namanya betul-betul peka. Seorang istri yang solihah. Jangan ketika masuk suaminya kok nampak cemberut atau apa. Malah dibalas cemberut juga. Salah yang demikian ikhwah. Ya, mestinya bisa untuk membangkitkan apa gerangan, apa permasalahan. Jelas ya? Tayyibar Allah fikum jamian. Lah, hal-hal yang semacam ini juga harus diperhatikan. Karena kadang ada kesalahan yang mungkin oleh seseorang dianggap tidak salah. Ternyata salah. Nah, summa yujahidu nafsahu 'alal istiksar minas solihat. Kemudian setelah dia bertobat, bersungguh-sungguhlah jiwanya untuk memperbanyak dari kesolehan-kesolehan allati tazdu biha nafsuhu, yang akan bisa mensucikan jiwanya. Jadi tidak berhenti saja bertobat, tapi dia tutup dengan kesungguhan mengerjakan amalan soleh. Amalan soleh. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Betul-betul kami akan tunjuki mereka jalan-jalan kami. Lihat. Jadi ketika seorang bersungguh-sungguh di atas kebaikan, di atas sirat mustaqim, di atas kesolehan, Allah akan tunjuki yang berikutnya dari kesolehan. Terus. Sehingga dia tersibukkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak tertarik sama sekali dengan jalan-jalan yang mengotori jiwanya. Tidak tertarik sama sekali, ikhwah. Tapi kalau sampai jiwa kita itu tertarik dengan yang akan mengotori, lah itu na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Hati-hati. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah betul-betul bersama orang yang berbuat kebaikan. Sehingga perkara-perkara yang akan mengotori jiwa kita itu harus dihindari, dijauhi, ditutup pintu-pintunya. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, fatasgiyatu tasgiyah, pensucian, wa in kana asluhu annama wal barakah wa ziyadatul khair, walaupun asal dari tazkiyah itu, ya tazkiyah itu kan dari zakat. Zakat itu asal artinya adalah annama, tumbuh. Ya, jadi orang mengeluarkan zakat itu bukan memangkas harta tapi untuk menumbuhkan harta. Itu jangan salah paham ya. Ketika dikeluarin zakat berarti hartanya berkurang. Enggak, justru hartanya akan bertambah, akan nama, akan tumbuh. Itu asal dari tazkiyah, dari asal kata zakat, yaitu tumbuh. Wal barokah, keberkahan. Barokah itu keberkahan. Ya, kasratul khair, banyak kebaikannya. Waziyadatul khair, dan akan bertambah kebaikan. Fa innama tahsulu bi izalati syarr. Maka itu pun akan didapati dengan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Oleh sebab yang demikian, at-tazaki, pensucian itu, yajma'u, penggabungan hadza wa hadza, penggabungan antara berbuat kebaikan dan antara menghilangkan kejelekan. Itu akan tercapai. Jadi, kalau dibikin sayap, berarti itu ada dua sayap. Gak cukup satu sayap saja untuk membersihkan jiwanya. Bersihkan kejelekannya, sucikan jiwanya dengan amalan soleh. Berkata Syekh Sa'di rahmahullah ta'ala, ketika belum menjelaskan, balillahu yuzakki man yasha, bahkan Allah lah yang akan mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Perhatikan ikhwah. Jadi pensucian jiwa itu terjadi ketika Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki akan kesucian jiwanya, maka dia pun akan menempuh jalan untuk mensucikan jiwanya. Makanya kita harus mengambil sebab. Ya, mengambil sebab untuk termasuk dari orang yang akan dikehendaki oleh Allah untuk disucikan jiwanya. Itu. Dengan bertobat dari dosa. Dengan dihiasi dengan amalan soleh. Boleh direset kembali perbuatan kita. Ya. Jangan sampai terlena, terlalai dalam perkara-perkara yang demikian ini. Jangan sampai ibadah-ibadah kita itu nanti tidak akan menjadikan suci jiwanya karena masih ada kotoran di dalamnya. Kata beliau menafsirkan ayat ini, bahkan Allah akan sucikan siapa yang Allah kehendaki, yakni Allah sucikan bil iman wal amali soleh. Agar disucikan hamba itu dengan iman dan amalan soleh. Ya. Nanti kita di sini tahu ikhwah. Jadi orang yang akan disucikan jiwanya oleh Allah adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Maka kita harus tempuh ini. Bitakholli anil akhlaqir rozilah, dengan dibersihkan dari akhlak yang rendah. Wattahali bisifatil jamilah, dan menghiasi dengan sifat-sifat yang indah. Wabillahi taufiq. Akhlak rodilah. Akhlak itu ada tabiat, kebiasaan. Maka tabiat kebiasaan yang jelek kita harus bersihkan. Semuanya ikhwah, semuanya. Mulai dari adab-adab harian kita yang terkait dengan hak Allah. Maka kalau itu adalah terkandung akhlak yang rendah, maka harus dibersihkan. Atau adab-adab harian pribadi kita, kalau termasuk akhlak yang rendah, bersihkan. Ya, karena ini adalah wujud. Ya, wujud untuk memperoleh kesucian. Karena setelah itu akan ditutup dengan sifat-sifat yang jamilah. Sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang cantik. Kalau ini dilakukan oleh setiap insan, betul-betul akan menjadi kebaikan dan keberkahan. Mulai dari diri kita. Ajak anak istri kita. Ya, supaya menjadi keluarga yang betul-betul harapan. Keluarga apa namanya yang keluarga harapan ini? Sakinah. Terus? Mawaddah. Terus? Warohmah. Keluarga yang sakinah. Keluarga yang tenang. Ya sukun. Tentram dia. Betul-betul ketenangan, ketentraman di keluarga tersebut ada. Karena semuanya berupaya untuk membersihkan akhlak yang rendah. Coba, pernah enggak ini bapak-bapak padu sama istrinya? Pernah apa? Sering. Ya. Itu sebabnya apa? Karena munculnya akhlak yang apa? Rendah. Ucapan jelek dilontarkan, akhirnya tersinggung. Ribut jadinya. Coba kalau ini dihindari oleh setiap keluarga. Ya, akhlak yang rendahan. Akhlak rendahan itu jangan sampai masuk ke rumah kita. Jangan sampai masuk. Bersihkan itu. Dengan iman dan amalan soleh. Kemudian hiasi dengan sifat-sifat yang jamilah. Wabillahi taufik. Jiwa yang bersih itu akan mendatangkan ketenangan di rumah tangga. Sakinah. Mawaddah. Apa mawaddah artinya? Cinta. Warohmah. Apa itu rohmah? Kasih sayang. Nah. Lah, bagaimana cara menciptakannya? Ya ini. Semua anggota keluarga harus berusaha bareng-bareng untuk mensucikan jiwanya. Coba. Sangat menyayat di hati. Sebuah keluarga. Udah baik sekali. Keluarga yang cinta dengan sunnah. Berusaha untuk mencari keriduan Allah. Mestinya di dalam keluarga tersebut kan jangan sampai produk dosa. Ya, jangan sampai produk apa? Dosa. Kok kemudian bisa terjadi dalam sebuah keluarga kok produk dosa, ikhwah? Suaminya mengumpat, istrinya membalas, anaknya berbuat demikian. Dosa berlipat di situ terjadi. Ya, jangan sampai. Itu belum sakinah yang demikian. Karena masih adanya akhlak rodilah. Akhlak rendahan itu masuk ke dalam rumah. Sehingga jaga ya lisannya. Fudulul kalam itu harus dijaga. Kelebihan ucapan. Itu namanya kelebihan ucapan. sangat membahayakan. Dijaga dengan baik. Jangan sampai keluarga kita yang sudah dibina dengan baik, kok sampai ada dosa muncul di dalam rumah tersebut, rumah tangga tersebut. Nasallallahu salama wal afiyah. Qali fid din hafizuni wa hafizakumullah. Jadi di bab ini tazkiyah itu hakikatnya dilakukan dengan pertama tahliyah, yang kedua tahliyah. Bagaimana tahliyah? Tahliyah itu adalah dengan dibersihkan jiwa ini dari akhlak-akhlak yang buruk, kemaksiatan, dosa-dosa, dibersihkan. Setelah itu hiasi jiwa ini dengan amalan-amalan soleh. Baik itu amalan soleh yang terkait, yang berhubungan dengan hak anak Adam, atau amalan soleh yang terkait dengan hubungan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya ini harus jalan, ikhwah. Dua-duanya itu harus jalan. Jangan sampai seseorang itu tidak memperhatikan hak-hak anak Adam karena sedang ngepeng dengan hak Allah ta'ala. Atau sebaliknya, dia lalaikan hak Allah, tapi yang diperhatikan hak hanya anak Adam. Bagaimana cara bergaul, cara serawung, bermasyarakat, tapi lupa dengan hak Allah. Ini juga tidak benar. Ya. Jadi semuanya diperhatikan. Hiasi jiwa kita dengan kesolehan, amalan soleh, ketaatan yang terkait dengan hak Allah ataupun hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala lamu biswab wa bili taufiq. Kita cukup untuk pembahasan kiat mencucikan jiwa pada sore hari ini, dan untuk selanjutnya insyaallah ketika ada kesempatan untuk kita bacakan. Wabila taufik Allahu ta'ala lamu biswab subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.